Nah, bismillah. Kita masih bahas masalah marji'. Jadi dhamir. Ya, yang kadang sabiqan ar-dhamir lafzan wa ratbatan, kadang yasbiq lafzan ar-ratbatan, kadang yasbiq ratbatan lafzan, kadang marji' dhamir itu sesuatu yang mafhum dari madatul fi'il. Sekarang kata beliau rahimahullah, waqad yakunu mafhuman min as-siyaq. Kadang marji' kembalinya dhamir itu kepada sesuatu yang dipahami dari konteks kalimat. Tidak termaktub dalam kalimat, tetapi dipahami dari konteks kalimat. Seperti dalam surat An-Nisa terkait dengan waris. Qala Allah Ta'ala wali abawaihi likulli wahidin minhumas sulus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi dua orang tua dia, hu di sini dhamir. Dhamir itu ada dhamir ghaib, itu harus perlu dhamir ghaib itu perlu ada tempat kembali. Ada marji'nya. Kemana dia kembalinya? Karena hu di sini dhamir ghaib. So, kita baca kalau dhamir mutakallim, dhamir mukhatab tidak perlu ada marji'. Jadi kalau dhamir ghaib butuh adanya marji'. Kemana dia kembalinya? Hu di sini jawabannya kembalinya kepada apa yang dipahami dari konteks kalimat. Dan bagi dua orang tua dia. Likulli wahidin minhuma, masing-masing bagi kedua orang tua tersebut, as-sudus, dapat 1/6 mimma taraka dari peninggalan dia. Taraka juga ada dhamir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa dia. In kana lahu, jika dia, lagi dhamir, jika dia memiliki walad anak. Ini semuanya dhamir ghaib. Kemana kembalinya marji'nya? Karena tidak termaktub dalam ayat, dalam kalimat ini. Maka jawabannya dipahami dari konteks kalimat. Ini terkait dengan masalah waris. Sehingga dimaksud dengan hu di sini dengan tulis adalah mayyit. Wali abawaihi, ai wali abawai al-mayyit. Fadhamiru ya'udu ala mayyit. Ya, dhamir di sini kembalinya kepada mayyit yang telah sedang meninggal, yang telah meninggal. Al-mafhum yang dipahami min qalihi mimma tarak, dari yang dia tinggalkan ini, tinggalkan maksudnya meninggal dunia. Wali abawai, bagi orang tua si mayyit, ayah ibu si mayyit, dikulwainihimnuma, ayahnya dan ibunya masing-masing dapat sudus 1/6 peninggalan mimma taraka ay al-mayyit, apa yang tinggalkan oleh si mayyit yang meninggal. In kana lahu ay in kana li mayyit, jika si mayyit tadi memiliki anak. Ini terkait satu hukum dari hukum faraid yang insyaallah kita baca. Iya, al-ab wal-um itu dapat 1/6 masing-masing ketika si mayit memiliki anak. Asyahid wali abawaihi dhamir. Inkana lahu dhamir. Kemana marji'nya kembalinya? Kembalinya kepada apa yang dipahami dari ayat, yaitu kembali kepada mayit. Wali abawaihi, yani wali abawai al-mayit. Inkana lahu ay inkana lil mayit warad. Nah, saya kira cukup dulu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah.